searah denganmu. Bukan ku tak yakini cinta di hatiku, namun ku tak mampu hadapi semua ini. Biarkanlah semua berlalu tanpa harus kita ingkari cinta yang dulu pernah di hati kita. Akhirnya kita tahu, kita tahu.